بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوة الكرام بارك الله فيكم kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Usulus Sunnah lil Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dengan disertai syarah li fadilatul Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala pada pembahasan topik yang terakhir telah kita sampaikan adalah al-iman bil qadar khairihi wa syarrih, penjabaran seputar mengimani takdir yang baik maupun yang buruk. Dalam kalimat atau paragraf yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Usulus Sunnah, qala rahimahullah, wa minas sunnati lazimati allati man taraka minha khaslatan, termasuk sebuah prinsip di antara prinsip yang tidak boleh ditinggalkan, yang harus diyakini, yaitu sebuah kelaziman. Dan beliau katakan bahkan barang siapa yang meninggalkan sebagian darinya, yaitu lam yakbalha wa yu'min biha, tidak menerima dan mengimaninya, lam yakun min ahliha, maka dia tidak tergolong, dia bukan dari ahlu sunnah. Wal iman bil qadar khairihi wa syarrih, demikian pula barakallahu fikum mengimani takdir yang baik maupun yang buruk, wa tasdiqi bil ahadithi fi, dan membenarkan terhadap hadis-hadis yang menjabarkan, yang memberitakan tentang perkara beriman terhadap takdir. Qala wal imanu biha, dan mengimani hadis-hadis tersebut, la yuqalu lima, dan tidak boleh seorang menanyakan kenapa, yaitu misalnya demikian-demikian. Wala kaifa, dan juga tidak boleh menanyakan bagaimana. Innama huwa tasdiku wal imanu biha. Dan barakallahu fikum, yang ada tugas bagi kita, kewajiban bagi kita adalah membenarkan dan mengimani riwayat-riwayat yang berkaitan dengan perihal masalah takdir. Tsumma qala al-mu'allifu rahimahullah Qala wa qawluhu wal imanu biha, ay bin nusus, yang dimaksud mengimani biha terhadap hadis, yaitu bin nususi, mengimani terhadap nas-nas, dalil-dalil, baik itu secara khusus dari hadis, secara khusus dari hadis yang mengurai, menjabarkan, memberitakan seperti yang sudah kita bacakan tentang takdir sanawi, demikian pula tentang takdir yang berkaitan dengan penciptaan manusia di dalam kandungan atau perut ibu. Demikian pula berkaitan dengan hadis yang menyebutkan takdir yaumi, ketetapan yang berlangsung pada setiap hari. Itu di antara nas-nas yang barakallahu fikum disebutkan atau yang ada pada Al-Quran. Maka langkah kewajiban sikap kita adalah mengimani. Dan keimanan yang dimaksud bukan hanya sekedar mempercayai, akan tetapi lebih daripada itu ialah at-tasdiqu bil janan, pembenaran terlebih dahulu yang ada pada hati kita. Kita membenarkan. Kemudian kita mengucapkan. Kalau berkaitan dengan harus kepada sikap, ya kita bersikap dengannya. La yuqalu, dan tidaklah dikomentari, tidaklah dikatakan lima, yaitu kenapa. Sebagai misal, qala hafizahullah, lima fa'alallahu kada, kenapa Allah berbuat yang demikian. Ini kan kalau seorang tidak punya modal, seorang tidak punya dasar keimanan, berbagai macam kejadian-kejadian yang berkaitan dengan ketentuan Allah, muncul pertanyaan, kenapa Allah berbuat demikian? Kenapa Allah takdirkan saya seperti ini? Kenapa si fulan demikian? Kenapa keadaannya demikian? Walima qadara kada, kenapa Allah mentakdirkan yang demikian? Walima amara bikada, kenapa Allah memerintahkan yang demikian? Tidak memerintahkan yang itu, kan begitu ya. Kenapa ini yang diperintahkan? Nanti insyaallah mungkin agak kita nukilkan bagaimana jawaban sahabat ketika ada sesuatu yang diperintahkan, ditanyakan, kenapa kok demikian yang ini, sementara yang itu tidak. Qala walima naha an kada, kenapa Allah melarang yang demikian. Begitu ya. Jadi, seorang apabila tidak terbimbing, tidak terarahkan di dalam perihal takdir, ketentuan-ketentuan Allah, apakah yang berkaitan dengan kauni, yaitu kejadian kehidupan, apa yang terjadi pada misalnya langit, bumi, keberadaan manusia, atau hal-hal yang berkaitan dengan apa yang Allah syariatkan, berkaitan dengan apa yang Allah syariatkan, baik berupa perintah ataukah larangan. Berupa perintah ataukah larangan. Qala la yuqalu lima, maka tidaklah seorang menanyakan kenapa. Wala kaifa, dan tidak pula menanyakan bagaimana. Innama huwal imanu, bahwasanya yang ada kewajiban bagi kita ialah mengimani. wal istislamu wat taslimu, menerima dengan sepenuhnya, wa yusallimu taslima, menerima dengan sepenuhnya. Lianna hadhihi at-tasa'ulati, karena pertanyaan-pertanyaan kenapa, mengapa, bagaimana kok demikian, kan begitu ya. Sebagai misal, kita mendapati suatu kejadian, lalu sering kita berkomentar, bagaimana kok bisa terjadi seperti ini, kan begitu. Semestinya kan terhadap sesuatu yang sudah lewat, qaddarallahu wa ma syaa fa'al, Allah telah menetapkan. Dan apa yang Allah kehendaki, jika Allah berkehendak, pasti akan berlangsung. Tidak ada satupun yang mampu mencegah. Dan sesuatu yang belum terjadi, juga tidak ada siapapun yang mampu untuk mendatangkan. Ini semua barakallahu fikum mendidik, membimbing untuk kita menata hati kita. Kita menata dalam kehidupan, karena kita bermuamalah. Karena kita hidup, ada interaksi, hidup juga kadang menyikapi terhadap bagaimana yang ada pada dirinya sendiri. Sehingga tidak jarang seorang mengatakan, saya bingung dengan diri saya sendiri. Tidak faham dengan diri saya sendiri. Maka marilah kita mencoba, barakallahu fikum, semampu mungkin, saddidu wa qaribu, berusaha untuk lurus. Berusaha untuk apa? Lurus. Jika tidak, kata Nabi, waqaribu. Upaya untuk mendekat. Dengan catatan usaha. Makna muqarabah, mendekat, ada usaha, ada upaya. Meskipun tidak tepat pada sasaran dalam beramal. Walaupun tidak tepat sasaran, tapi upayakan untuk tepat sasaran. Untuk tepat sasaran. Karena itu Nabi SAW menyebutkan sadidu wa qaribu. Upayakanlah untuk istiqamah, lurus. Jika tidak, mendekatilah. Tetapi dengan usaha, dengan upaya. Tidak putus asa. Tidak kemudian kecil hati. Karena Allah Azza wa Jal, zat yang mengatur semua. Sebab itu, barakallahu fikum, dikatakan oleh sebagian, betul namanya orang itu dalam kehidupan merasa terayomi. Misalnya seorang anak, ada abi, ada umi, kan begitu ya, terayomi. Minta sesuatu, masih bisa ngomong, bi aku butuh ini, mi aku butuh ini. Tapi kalau dua-duanya meninggal, kadang larut. Larut dengan suasana yaitu seolah-olah tidak ada yang akan memberikan yaitu penjagaan. Maka dikatakan, bagaimana seorang barakallahu fikum berada pada kemurungan yang berkelanjutan, kesedihan yang berkelanjutan. Betul dia kehilangan ayah dan ibu, sementara Allah Azza wa Jalla hayyun la yamut. Allah itu zat yang maha hidup dan tidak akan mengalami kematian. Allah Rabbuna. Allah Rabbuna. Allah itu Rabb kita, bermakna yang menghidupkan kita, yang mengatur segala urusan kita, yang menjamin apapun yang kita inginkan. Kan demikian. Thumma qala asy-syekhu, li'anna hadhihi at-tasa'ulati qad takunu nashi'atan 'anil i'tiradi 'ala Allah tabaraka wa ta'ala 'ala qadarih. Karena pertanyaan-pertanyaan tadi, kenapa, mengapa, bagaimana, bisa jadi muncul dari bentuk al-i'tirad. I'tiradat, yaitu ketidaksenangan, berarti menentang. Bentuk barakallahu fikum, seorang memunculkan pernyataan kepada keberatan. Ya. Saya keberatan dengan hal itu. Itu namanya apa? Seorang mu'tarif. Seorang barakallahu fikum menyatakan adanya keberatan. Nah, itu lebih dikenal dengan seorang menentang. Ucapan-ucapan dengan mengatakan kenapa, mengapa, bagaimana. Dia ingin apa? Menyatakan ketidaksetujuan, ya. Pernyataan yang mengandung kepada beratnya atau tidak setujunya dengan kejadian. Nah, kalau itu diungkapkan dan terus itu barakallahu fikum ada pada kita, khawatir kita menentang. Khawatir kita jatuh kepada menentang tentang ketentuan Allah. Dan itu bahaya, artinya seorang terjadi sesuatu yang fatal, terjadi sesuatu yang parah pada akidahnya. Naam. Qala qad takunu nasyi'atan 'anil i'tiradati 'ala Allah tabaraka wa ta'ala 'ala qadarih. Berarti ini pertanyaan-pertanyaan tadi sebagai bentuk pernyataan keberatan kepada Allah atas ketentuan takdir yang Allah tetapkan. Tentang takdir yang Allah tetapkan. Itu yang pertama. Wa'ala syar'ihi. Seorang menyatakan suatu pernyataan keberatan atas syariat yang Allah syariatkan. Sebagai misal ya, kenapa sih dalam berpakaian itu banyak aturannya kan? Tidak boleh musbil, kemudian juga barakallahu fikum tidak boleh menggunakan apa? Misalnya bagi kaum laki-laki sutra, kemudian juga laki-laki tidak boleh menggunakan emas kan begitu ya? Berbagai macam hal-hal yang di situ ketentuan syariat Allah. Qala wa ala amrih, seorang menyatakan pernyataan yang menunjukkan kepada keberatan atas apa yang Allah perintahkan. Kenapa kok ini diperintahkan? Qala wa nahyihi, dan juga tentang larangannya. Bentuk pernyataan keberatan, kenapa kok dilarang yang ini? Ini boleh, ini kok tidak? Kenapa tidak dibalik? Kenapa yang ini dilarang, kenapa yang itu diperbolehkan? Qala fa ma 'alaika illa taslimu, maka tidak ada kewajiban yang harus padamu kecuali kamu menerima. Kamu menerima dengan sepenuhnya. Khosatan fi babil qadar. Khosatan fi babil qadar. Terkhusus kalau sudah berhadapan dengan masalah perkara takdir. Ya, syariat kadang-kadang orang mungkin masih menanyakan. Kenapa kok ini demikian? Kenapa kok ini demikian? Jangan langsung dikatakan berarti kamu kafir. Ya, tidak ya. Nah. Terkhusus dalam bab takdir, baru di situ kita harus menjaga dan berhati-hati. Jangan sampai muncul sedikit pun perihal kenapa Allah menetapkan saya seperti ini. Kenapa Allah Azza wa Jalla mentakdirkan saya seperti ini? Kok tidak berlaku menimpa pada selain saya? Kan begitu. Terkhusus dalam masalah takdir, hendaknya seorang apa? At-taslim, yaitu menerima dengan sepenuhnya. Li'anna babal qadari, karena pembahasan takdir, kama yuqal, sebagaimana yang dikatakan, sirrullahi tabaraka wa ta'ala, rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang mampu untuk menggapai, untuk kemudian mudrik, yaitu mengetahui dengan detail perkara apa yang menjadi rahasia Allah Azza wa Jal. Bahkan malaikat al-muqarrabun, bahkan malaikat yang Allah tugasi untuk mencatat, kemudian melaporkan tentang apa yang diperbuat, tidak Allah berikan sesuatu yang menjadi rahasia bagi Allah. Tidak Allah berikan sesuatu yang menjadi rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fama arafta minhu fahmadillah. Maka sesuatu yang kamu ketahui tentang hikmahnya, maka pujilah Allah subhanahu wa ta'ala. sebagai misal, kadang kita berjalan, tiba-tiba ada suatu kejadian, kemudian di balik itu kemudian kita mengetahui tentang sebuah hikmahnya, maka memujilah Allah. Allahumma lakal hamdu. Allahumma lakal hamdu. Seperti pada riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari, ada seorang yang barakalafikum berantusias untuk bersedekah di malam hari. Di malam hari. Pertama kali dia berikan kepada seorang pencuri. Kemudian di pagi harinya menjadi obrolan. Menjadi buah bibir. Si fulan salah alamat dalam memberikan sedekahnya. Yang dia beri kok pencuri. Tapi apa yang dikatakan? Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, pujian itu hanya untukmu. Saya meniatkan, tetapi kok secara zahirnya saya keliru. Kan begitu ya. Tetapi tidak barakallahu fikum mengurungkan. Artinya, ya Allah, kemarin salah, sudahlah berhenti dari bersedekah, tidak. Masih bersemangat, masih berantusias. Esok harinya dia memberikan kepada seorang yang kaya. Di pagi harinya menjadi buah pembicaraan. Si fulan salah lagi dalam memberi. Dia pun mengatakan, Allahumma lakal hamd. Berikutnya pun begitu. Dia ingin berusaha untuk tetap bersedekah. Salah lagi. Dia berikan kepada seorang wanita pelacur. Tapi dia memuji, Allahumma lakal hamd. Kemudian diberitakan tentang hikmahnya. Adapun pemberian yang kamu berikan kepada pencuri, semoga pemberian yang kamu berikan itu menghentikan dia dari melakukan apa? Mencuri. Adapun yang kamu berikan kepada orang yang kaya, semoga menggugah hati dia. Semoga apa? Menggugah hati dia bahwa harta itu harus disedekahkan. Kadang kan begitu ya. Kita dulu mungkin sebelum punya itu, Masya Allah, ya Allah, berilah aku keluasan harta. Andai kata engkau cukupkan, aku akan berikan, akan aku santunkan kepada fulan-fulan. Giliran sudah banyak, ngitung-ngitung, ya Allah, ini uang 100 juta, kurang 1000, tidak genap 100 juta ya. Betul? Iya. Tapi kalau 10 ribu, karena kita enggak iman, nih ada 10 ribu. Iya. Paham? Itu uangnya tadi kok diambil, sudah gak apa-apa, ambil saja. Coba, kalau pas hitung-hitungan 100 juta, kurang 1000. Loh kok kurang 1000, kemana ini, siapa yang ambil, kan begitu ya. Oh, anaknya dicari, dicubit, dicewit, kamu ngambil 1000 ya, kan begitu. Coba, seandainya pas waktu dalam kondisi kadang-kadang masih sedikit, kita kadang-kadang apa? Lebih longgar. Membeli 10 ribu, dikembalikan, belanjaannya 8.000, sudah diambil saja 2.000. Coba pas ada 100 juta begitu ya. Ada transaksi kok kurang 1.000. Marahnya kan bukan main ketika ada yang mengambil, ya. Padahal kalau dihitung-hitung perbandingan 100 juta kurang 1.000 dengan 10.000 kurang 2.000 kan nisbahnya lebih besar yang 10.000 tadi ya. Ya begitulah manusia. Kita kembali. Adapun yang engkau berikan kepada seorang wanita yang tidak baik, semoga akan menghentikan dari perbuatannya. Itulah hikmah yang dia tidak tahu. Yang dia tidak tahu terhadap apa yang dilakukan. Andai kata seorang tahu, maka memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan membanggakan. Tahu tadi yang saya berikan, itu dari saya loh. Yang dengan begitu saya tahu persis kamu bahwa kamu itu butuh. Ya. Saya paham, kamu tahu, kamu memerlukan dengan apa rotmu kamu, dengan begini dan seterusnya. Taib. Maka sesungguhnya Allah Azza wa Jal terhadap apa yang Allah tetapkan, baik itu takdir kauni maupun syar'i, maka dikatakan oleh Syekh Hafizahullah, "Fama 'arafta minhu fahmadillah, wa man lam ta'rif." Adapun hal yang kamu belum mengetahui, tidak kamu ketahui, fa ma'alaika illa taslimu. Tidak ada tuntutan, tidak ada kewajiban, tidak ada keharusan bagimu kecuali kamu harus menerima. Kamu harus apa? Menerima. La taqul, jangan kamu berkomentar. 5. Kenapa? Wala kaifa, dan juga jangan berkomentar. Mengapa? Bagaimana? Innama huwa tasdiqu wal imanu biha. Yang ada ialah seorang yang wajib bagi masing-masing adalah membenarkan dan mengimaninya. Hadza al-wajibu 'alal muslim. Ini yang menjadi keharusan pada setiap individu muslim. Wa hadza muqtadha syahadati an la ilaha illallah. Dan itu pula konsekuensi, itu pula konsekuensi daripada syahadat an la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadai dengan cara yang benar kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah. Jadi tuntutan atau konsekuensi daripada kalimat tauhid asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, seorang membenarkan membenarkan seluruh berita yang berkaitan dengan masalah takdir dan mengimaninya. Annaka mustaslimun lillah. Konsekuensi daripada dua kalimat syahadat tadi bahwa engkau menerima berserah diri kepada Allah. Fama ya'mur bihi wa yanha anhu. Apa yang Allah perintahkan dengannya, apa yang Allah larang dengannya, wa yashra'uhu, dan apa yang Allah syariatkan, wa fima yaqdiru alaih min khairin wa syarrin, yaitu apa pula yang Allah tetapkan untukmu dari kebaikan maupun keburukan, tiada lain seorang adalah tunduk, yaitu menerima dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muslimin rahimahullah di dalam salah satu makalahnya, yaitu terhadap syarah dari kitab Bulughul Maram, Fathah Dhil Jalal Ilqam, kita nukilkan pada sebagian ucapan beliau ketika membahas masalah apakah seorang dituntut bahwa terhadap apa yang Allah syariatkan itu harus tahu hikmahnya, Qala idza ra'aita syai'an lam yatabayyan laka wajhul hikmati fih. Kalau kamu melihat tentang sesuatu, tidak nampak padamu sisi hikmah apa di balik hal tersebut. Fa'lam anna dhalika liqusuri fahmika. Ketahuilah bahwa umumnya seorang ketika tidak mengetahui tentang hikmah apa yang Allah tetapkan, itu hendaknya dikembalikan karena keterbatasan pemahaman. Qala wa annaka la tastati'u an ta'lam kullama Allah ta'ala. Karena seorang, barakallahu fikum, tidak mungkin punya kemampuan. Tidak ada kemampuan untuk mengetahui segala sesuatu yang Allah Azza wa Jal tetapkan. Misalnya syariat. Syariat, sebagai misal yang mungkin, barakallahu fikum, mudah kita lihat. Seperti sholat, kenapa isya ditetapkan, misalnya 4 rakaat, jamnya seperti itu, subuh juga 2, zuhur demikian, asar demikian. Mungkin di antara hikmah yang disebutkan para ulama, kenapa kok tidak digabungkan 17 itu? Ya. Sholat sehari semalam kan 17 rakaat. Kenapa kok tidak digabungkan? Sebagian ahli ilmi menyebutkan bahwa andai kata digabungkan mungkin akan terjadi pertama keberatan. Berimbas kepada bosan. Wong dipisah-pisah saja ada yang bosan. Ada yang bosan sholat? Ya, bosan enggak mas? Ya, kadang-kadang muncul bosan ya. Allah musta'an. Jadi 17, ya, orang coba kalau taraweh. Taraweh itu berapa mas? Yang paling mudah taraweh, sholat taraweh. 11 ya, 11. Itu kalau pas hari pertama kan semangat ya. Penuh masjid ini ya. Penuh kan begitu. Coba hari ke-7. tambah maju sofanya ya. Biasanya gitu ya. Apalagi di masjid-masjid awam ya, umum ya. Masya Allah, persiapan mau Ramadan itu sampai ditambahi apa namanya teras kan begitu, bludak gitu hari pertama. Mulai itu baru 11 rakaat dalam waktu yang kadang sesingkat-singkatnya ya. Betul. Setengah jam aja sudah. Kenapa salat tarawihnya kok lama gitu ya? Coba seandainya 17 rakaat itu digabungkan salat 5 waktu 17 rakaat ya. Gimana? Siap? Nah, ini misal kan begitu ya. Hikmah bahwasanya Allah memilah-milah. Allah memilah-milah. Nah, seandainya seorang mengetahui, maka memujilah Allah. Jika tidak, tidak kemudian menjadi sebuah tuntutan. Sebagaimana orang kan sering, kamu faham tidak kenapa misalnya subuh kok 2, sholat itu kenapa kok takbir demikian, kemudian diletakkan demikian, faham tidak? Belum, berarti kamu belum bisa sholat dengan baik. Ya subhanallah, kan begitu ya. Andai kata hukum, hukum bahwa seorang itu dituntut untuk mengetahui semua hikmah dibalik syariat, berapa banyak seandainya harus melaksanakan tahu hikmah terlebih dahulu terbengkelainya syariat ya. Kita enggak jadi sholat, kita enggak jadi puasa, kita enggak jadi bersedekah, kita mungkin enggak tidak berangkat haji, tidak berangkat umroh dan seterusnya. Karena nunggu tahu hikmahnya ya. Tunggu tahu hikmahnya. Kemudian kata beliau, li'annaka la tastati'u an ta'lam kulla ma lillahi ta'ala minal hikmah, dari hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Qala wa min thamma kana jawabu as-sahabati radhiyallahu anhum, dari situ maka jawaban para sahabat, jawaban para sahabat radhiyallahu anhum fil umuri al-mashru', dalam perkara-perkara yang disyariatkan, idza su'ilu mal hikmatu fi kadza, kalau ditanya apakah hikmah di balik ini, misalnya disyariatkan, apa hikmahnya, kenapa kok diperintahkan salat, kenapa misalnya maghrib 3, kenapa isya 4, kan begitu ya. Maghrib mungkin sering ya kita mendengar tentang penjabaran. Ahli ilmi mengatakan kenapa kok maghrib 3? Dikatakan bahwa hikmahnya karena dia sebagai witirnya siang ya. Siang itu kan genep-genep ya. Salatnya genep, zuhur 4, asar 4 ditutup dengan witir, yaitu sebagai witirnya siang. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan witir, kalau luput misalnya orang capek atau apa ya istilahnya betul-betul apa dikuasai ngantuk sehingga tidak bangun malam hari, terbiasa sholat malam, apakah 3 rakaat, apakah 5, apakah 7 atau ke-9 atau ke-11, maka kalau diqadha di siang hari tidak dengan berwitir tapi digenapkan, terbiasa 3 sholat 4, terbiasa 5 sholat 6, terbiasa 7 sholat 8 rakaat dan seterusnya. Paham? Ini penjelasan para ulama, hikmah di antaranya. Jangan seperti yang ditanyakan misalnya, Pak Ustadz, saya mau tanya, tolong jawab bukan dari sononya bahasanya, aturan baku. Saya mau tanya, maghrib itu kenapa kok 3? Kan begitu ya. Lah, andai kata kita belum memahami, belum tahu, wallahu alam, itu yang Allah syariatkan dan selama ini kewajiban itu kita yakini bahwa itu perintah Allah. Tolong jelaskan hikmahnya apa? Seandainya belum memahami, tidak perlu memaksakan diri. Wallahu alam. Mungkin ada hikmah di balik itu. Seandainya tidak tahu, kan begitu ya? Fahmadillah. Jangan kemudian loh, Bapak menanyakan maghrib 3 rakaat dengan begini ada rukuknya, ada sujudnya. Saya balik tanya, Bapak yakin tidak dengan adab kubur? Loh, selesaikan dulu pertanyaan saya, jangan malah balas tanya kan begitu. Oh, kalau Bapak tidak yakin dengan adanya adab kubur, saya bantu untuk minum baygon biar Bapak bisa ketemu langsung kan begitu. Ya marah kan begitu ya. Wong mau tanya, seandainya memang tidak ada jawaban, ya saya akan bertanya lagi, kan begitu ya. Maka barakallahu fikum, jawaban para sahabat radhiyallahu anhum dalam umur yang Allah syariatkan, idza su'ilu mal hikmatu fi kada, apa hikmah kenapa Allah tetapkan demikian, fa jawabuhum, maka jawabannya adalah annana umirna bikada walam nu'mar bikada. Sahabat ketika ditanya, adapun dalam perkara ini kami diperintahkan, adapun yang itu kami tidak diperintahkan. Yaitu sebuah riwayat yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis Mu'adha bintu Abdillah. Sebagian mengatakan imra'atun sa'alat Aisyata radhiyallahu anha. Ada seorang wanita datang kepada Aisyah menanyakan perihal yaitu ma balul haid, kenapa sih perempuan yang sudah dewasa kemudian datang masa yaitu istirahatnya dari beribadah, atau dikenal dengan istilah wanita yang haid, kenapa taqdi shauma wala taqdi shalah, kan begitu, kenapa perempuan itu giliran tidak sedang sholat kalau dilarang waktu dari beribadah, kalau puasa tidak puasa tapi disuruh mengqadha tapi berhenti sholat tidak disuruh membayar sholatnya. Apa kata Aisyah? Ahharuriyatun anti, apakah kamu seorang yang berasal dari Harura, satu tempat yang barakallahu fikum sebagai sarangnya khawarij, bermakna bahwa mereka itu punya manhaj. Punya manhaj, manhajnya khawarij ialah at-tasyaddud, keras. Ini kan keras ya. Wong dibimbing untuk mengqadha puasa kok masih menuntut supaya diqadha salat. Ini kan apa? Tasyaddud. Dan haraj, sukanya membebani. Makanya hati-hati ya. Hati-hati kalau sampai kita kadang-kadang terlalu semangat, terlalu mengilzamkan, terlalu berlebihan, jatuh kepada tasyaddud. Syekh Mukbir rahimahullah, di antara bentuk tasyaddud, seorang mengangkat sesuatu yang sunnah diwajibkan, sesuatu yang hukumnya sunnah tapi diwajibkan, itu juga bentuk tasyaddud, cikal bakalnya dari khawarij. Mau contoh? Ya, ada seorang kadang-kadang pengajar misalnya, ngajar santri-santri yang berasrama misalnya. Anak-anak besok puasa ya insya Allah. Tiba-tiba ada yang tidak puasa. Ayo, hari ini siapa yang tidak puasa? Ayo, sana kamu push up 50 kali karena kamu tidak puasa. Iya. Nanti kamu makan siang, apa ya istilahnya, tidak ada masakan sehingga pakai daun yang ada di sebelah sini. Misal kan begitu. Kan tasyadud ya. Apakah Rasul sampai menghukum seperti itu para sahabatnya yang tidak berpuasa? Iya. Aisyah, beliau tidak punya kesempatan mengqadha puasa yang tertinggal bulan Ramadan lima kanati Nabi. Karena kedudukan Nabi di sisiku. Kan perempuan begitu ya. Perempuan begitu, tanpa memberitakan kepada suaminya, tiba-tiba loh, kok kamu puasa, kan begitu ya. Barakallahu fikum. Sawamah, kan begitu ya. Masya Allah ya. Luar biasa ini. Ada istri yang kemudian dalam kehidupan puasanya luar biasa, kan begitu ya. Ya, kalau misalnya sama-sama memahami tidak masalah. Tapi ingin menghindar. Menghindar. Apalagi kalau sampai ada kejadian RI1, RI2. Datang ke situ, loh kok puasa, kan begitu ya. Iyalah, saya puasa karena jengkel sama kamu, kan begitu ya. Allah musta'an ya. Ini masalah yang baru lagi, kan begitu ya. Nah, seorang barakallahu fikum mengangkat sesuatu yang sunnah kepada wajib. Naam. Allah musta'an, dan berbagai macam perkara-perkara yang itu kadang-kadang diterapkan. Bukankah ini tasyaddudan? Bukankah ini sikap yaitu berlebihan dan juga membuat haraj, membebani, ya, membebani. sehingga kita perhatikan ya, tindakan-tindakan kita apakah di situ di luar batas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali yang mampu melaksanakan. Taib, sehingga Aisyah ketika ada seorang wanita, ya, sebagian menyebutkan bahwa dia Mu'adha bintu Abdillah, ditanya, apakah kamu dari seorang yang punya pemahaman, yaitu Khawarij, Haruriyatun anti? Qalat, lastu haruriyatan, aku bukan seorang wanita haruriyah, innama ana as'al, aku hanya bertanya, yaitu sebagai seorang yang apa? Mustarsyid, meminta bimbingan, begitu. Kemudian kata Aisyah, jawaban yang disebutkan, qala kana yusibuna dhalika, itu terjadi pada kami, kami mendapati di masa Nabi. Itu terjadi pada kami. Qala fanu'mar biqadha'i shaum wa la nu'mar biqadha'i shalah. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha salat. Qala rahimahullah wa la yabhath an ilalin mungkin an takuna hiya al maqsudatu li syari' wa yumkin alla takun. Kata beliau barakallahu fikum, sesuatu kalau ada ketetapan, ada syariat, maka jalani seperti yang Aisyah katakan. Hal itu menimpa pada kami, hal itu terjadi pada kami di masa Nabi. Nabi memerintahkan kami untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha salat. Ya, tentunya kan Aisyah bisa menjabarkan ya, di antara apa yang mungkin disebutkan para ulama misalnya, bahwa masalah puasa dengan sholat itu kan secara rasio lebih penting sholat ketimbang puasa, kan begitu ya, antara sholat dengan puasa lebih penting sholat menurut rasio manusia, sehingga kalau ada sesuatu yang lebih penting yang dikodok ialah sholatnya, kan begitu, sehingga muncul pertanyaan tadi. Nah, ketika Allah menetapkan melalui lisan Rasulnya bahwa seorang wanita yang berhalangan dari beribadah, menjumpai waktu Ramadan, kemudian dia batal atau dia membatalkan puasanya, dia tidak berpuasa, dan juga tidak boleh sholat, maka yang disuruh mengqadha adalah apa? Puasanya. Ini sebagai bentuk peringanan, meringankan, kan begitu. Meringankan. Tetapi barakallahu fikum, Aisyah tidak sampai menjabarkan yang seperti itu. Dan jangan sampai kemudian orang mengatakan, berarti Aisyah itu apa isanya jumud, hanya mengikuti apa yang Nabi katakan, tidak menjelaskan ini itu. Kif, tahan. Tahan dari berkomentar bahwa sahabat tidak memiliki wawasan dan pengetahuan. Naam. Tetapi pendidikan tersebut, pendidikan untuk tadi. Andai kata seorang memahami, maka memujilah Allah. Jika tidak, maka kusur. Ketidakmampuan yang ada pada kita. Demikian pula bahwa asal-muasal dalam penetapan syariat adalah apa? At-taslim. Seorang apa? Seorang menerima. Dan tidak dikedepankan dulu. Yaitu menanyakan kenapa, kemudian bagaimana, mengapa, dan seterusnya. Tetapi yang ada ialah seorang menerima. Taib. Kemudian, yaqulu rahimahullah, wa man lam ya'rif tafsir al-hadithi. Barang siapa yang belum memahami tentang penjabaran hadith, yaitu uraian tentang sebuah hadith, wa yabluhu akluhu, dan juga akalnya juga belum sampai. Akalnya juga belum sampai. Artinya barang siapa yang barakallahu fikum tidak mengetahui bagaimana rincian penjabaran uraian hadis, Demikian pula akalnya tidak dapat mencerna, belum punya kemampuan. Qala faqad kafa dzalika wa uhkima lahu, maka dikatakan sudah mencukupi ketika dia menerima. Dan tidak dikatakan kamu kok manut banget sih, kan begitu ya. Kamu kok kayak termakan doktrin, bukan. Agama selama berdasarkan kepada kitabullah. Demikian pula penafsirannya, kita pun mengikuti apa yang ditafsirkan oleh al-mauthuqun, para ulama yang betul-betul dikenal, dipercaya dalam keilmuannya, bukan yang asal berbunyi, bukan asal yang berkomentar, bukan asal yang kemudian menjabarkan, tapi dikenal tentang mungkin kewaraannya, keilmuannya. Kutub at-tafasir, Kutub at-tafasir, Ibnu Katsir rahimahullah, ada Ibnu Jarir At-Tabari dan seterusnya. Kemudian berikutnya ialah seorang belum memahami atau dikatakan tidak punya kemampuan untuk mencernanya. Kadang perlu pengulangan. Sebagai contoh ya. Dulu kita mungkin sebelum mempelajari tentang kutubul ulama, untuk memahami maratibul qadar, tahapan takdir itu kan lama ya. Bahwa tahapan takdir itu ada apa? Ilmun wa kitabatun. Ilmu bermakna ilmu Allah yang luas. Allah mengetahui segala-galanya. Tidak seperti kalangan orang-orang pengingkar takdir, bahwa ilmu Allah itu apa? Mustanaf. Yaitu bermakna Allah tidak mengetahui sesuatu kejadian kecuali setelah terjadi. Ya. Ini kan banyak tokoh-tokoh ya. Mungkin sebagian pernah dengar seperti Harun Nasution. Demikian tokoh-tokoh yang dibanggakan di negara kita ini. Yang mengatakan mereka para pemikir Islam. Mengatakan bahwa seperti grafik. Bahwa Allah belum mengetahui suatu kejadian kecuali setelah terjadi. Berarti kan kita membatasi ilmu Allah. Dan ini termasuk seorang menggugurkan tahapan pertama dalam masalah apa? Maratib apa? Al-Qadar. Allah mengetahui segala-galanya. Muhitun. Ilmunya Allah Azza wa Jal meliputi segala sesuatu. Muhitun bikulli syai. Demikian pula yang kedua, kitabah. Segala sesuatu telah dicatat. Dicatat, ditulis. Kemudian yang ketiga, masyiah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kemudian yang terakhir, khalqun. Bahwa segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah, termasuk perbuatan manusia. Kan begitu ya. Sehingga ketika ada sahabat yang menanyakan, kalau sesuatu telah ada ketetapan, ada pencatatan, ada ketentuan, lalu kita ini berbuat untuk sesuatu yang belum terencanakan atau sesuatu yang sudah ditetapkan? Kata Nabi, sesuatu yang sudah ditetapkan, tapi apa? I'malu, usahalah, upayalah. Fakullun muyassar lima khuliqalahu. Setiap masing-masing akan apa? Dimudahkan untuk berbuat sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Kan begitu. Maka dari sini para sahabat berantusias. Dari sini para sahabat semangat. Bukan malah apa? Loyo. Bukan semakin, ya sudah nunggu saja. Kalau memang nanti giliran saya memang dipanggil, kamu fulan masuk jannah, walaupun tanpa berbuat, ya waktunya. Bukan itu terjemahannya. Bukan itu apa? Terjemahannya. Dan itu insya Allah bisa barakallahu fikum seperti yang kemarin sudah kita jabarkan panjang lebar dalam perkara takdir. Wong orang kadang-kadang dalam urusan dunia itu kan luar biasa ya. Iya. Misalnya urusan mau nikah. Gak apa-apa ya. Kan biasanya pada gak ngantuk ini kalau ngomong-ngomong masalah begini ya. Misalnya urusan mau nikah. Kan orang cari perempuan yang masya Allah kriterianya ini dan bagainya, kan begitu ya. Makanya ada sebagian tanya, Ustaz ada yang begini-begini. Loh kalau ini begitu mungkin saya ambil sendiri kan begitu ya. Artinya pengen yang lengkap gitu ya. Ya emang malaikat kan begitu ya. Tentunya ada kekurangan. Itu kan dalam perkara-perkara yang sifatnya di mana seorang ingin menjadi teman hidup. Lah giliran mau belajar, giliran mau sholat, giliran mau apa beramal dan seterusnya kok tanpa pikir panjang, tanpa ada upaya untuk urusan akhirat, kadang spekulasi. Urusan dunia misalnya, mau belanja sesuatu barang yang kadang-kadang remeh. Biasanya kan ada, umumnya kan mak-mak kalau milih ya, ini pilih ini pasar satu, pilih ini gelas puter-puter sampai mana. Ya kalau bapak-bapak sih sudahlah, yang penting bisa dipakai kan begitu. Iya, kan begitu. Kalau urusan dunia jelimetnya luar biasa, giliran seorang mau urusan akhirat, diserahkan sembarang agama dia kepada siapapun. Ya manutlah kan begitu ya. Baik. Barakallahu fikum, itu termasuk bentuk pengkiasan hendaknya seorang bersungguh-sungguh. Makanya dikatakan i'malu perintah tadi justru membuat semangat para sahabat untuk berantusias kepada perkara kebaikan. Wong urusan dunia kan seringnya kepada yang baik. Iya. Kalau dikasih uang 100 ribu dengan 10 ribu milih yang mana coba? Ya hampir semua kita kan enggak ada yang nolak, mesti akan milih yang berapa? 100 ribu, oh saya tahu ini kalau saya ambil 100, hikmahnya nanti saya jadi jelek. Kalau 10 ribu, ya sama saja juga bisa kok 10 ribu kamu juga jadi jelek, kan begitu ya. Iya, bisa enggak? Iya, artinya jangan menghayal ya, bahwa 100 ribu itu dikatakan nilainya lebih rendah ketimbang yang 10 ribu. Tetapi seiring waktu mungkin, kan begitu ya. Sesuatu yang nilainya besar, belum tentu kemudian apa? Membawa nilai yang secara apa? Secara kualitas menandingi yang sedikit tadi. Paham? Baik. Qala rahimahullah. Wa man lam ya'rif tafsir al-hadith wa yablughu aqluhu faqad kafa dhalika wa uhkima lah. Dan sudah cukup dikatakan, dan dia pun dikatakan kokoh, dia telah berada pada sikap yang dimana menerima dengan ketentuan tadi. Fa'alaihi al-imanu bihi wa taslimulah, maka yang wajib bagi seorang ialah mengimani dan menerimanya. Mithlu hadis as-sadiq al-masduq, yaitu hadis tentang Abdullah bin Mas'ud, tentang rincian penjabaran bahwa barakallahu fikum in ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi, setiap masing-masing orang itu dikumpulkan penciptaannya dalam perut apa? Ibu. Orang mungkin akan bertanya, kok demikian, bagaimana? Kenapa? Mengapa? Kan begitu ya. Maka itu diantaranya. Wa mithlu makana mithluhu fil qadar, atau yang seperti itu pula yang ada pada pembahasan takdir. Wa mithlu ahadith ar-ru'yah kulliha, demikian pula seperti pada hadith ar-ru'yah, yaitu melihat Allah Azza wa Jal. Wa inna'ati anil asma'i, walaupun hadis-hadis tadi yang baru kamu terdengarkan asing. Wah, kok asing ya? Saya baru seumur-umur belajar ya, dari 40 tahun yang silam sampai sekarang baru dengar hadis ini hari ini. Duh, dan memangnya kenapa? Sesuatu yang belum kamu dengar memang barakallahu fikum kamu seorang yang menguasai hadis. Berapa yang sudah dihafal? Berapa yang sudah dengar? Kan begitu ya. Kok saya asing? Ini kayaknya aneh ini. Kan begitu ya. Ini asing, ini aneh. Lah siapa kamu? Kan begitu ya. Siapa kamu sampai mengatakan ini asing, ini aneh? Iya. Ya kecuali kalau Imam Ahmad ya. Misalnya Imam Ahmad. Kemudian Abdurrahman bin Mahdi melihat ada orang yang memasukkan hadis, mencium bau sesuatu yang tidak tepat, ini hadis Nabi. Wajar ya. Wajar ya. Oh, kita ini hadis satu dihafal, besok sudah lupa kan begitu ya. Sehingga tidak ada yang dihafal. Kok sampai mengatakan, kok ini asing ya? Ini aneh ya? Naam. Maka dikatakan, wa in na'atil asma. Walaupun itu jarang atau dikatakan perkara yang dikatakan asing terdengar. Wastauhasya minha al-mustami'. Dan juga tidak disukai oleh si pendengar. Yaitu dikatakan, kok hadis ini tidak nyaman bagi saya. Nah, siapa kamu kemudian dengan hadis kok tidak nyaman? Oh nyaman para ulama kan begitu ya. A'immah nyaman dengan hadis ini. Lah kamu kok tidak nyaman ya. Sementara kamu kok tidak nyaman. Qala wa innama alihil imanu biha. Maka yang wajib bahwasanya adalah mengimani hadis-hadis itu. Wa alla yarudda minha harfan wahidatan. dan tidak boleh membantah walaupun satu hadis saja. Walaupun satu hadis saja. Dinisbahkan seperti ucapan Az-Zuhri rahimahullah, man radda hadithan wahidan arafa bisihati faqad kafar. Siapa yang membantah satu hadis, satu saja, yang faham, tahu tentang kesahihannya, keabsahannya, itu dari Nabi, maka bisa jatuh pada kekafiran. Ya, bisa jatuh kepada kekafiran. Demikian pula, wa ghairaha minal ahadith al-ma'thurati anithiqat. Dan juga selain hadith-hadith masalah yang di atas tadi, dari hadith-hadith yang diriwayatkan dari orang-orang yang terpercaya. Tsumma qala dalam syarahnya Syekh Rabi qala wa man lam ya'rif tafsir al-hadithi wa yablughu 'aqluhu faqad kufiya dhalika wa uhkima lah qala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian berkata beliau hafizahullah, Allah tidak membebani setiap orang kecuali dengan apa yang ia mampu lakukan. Ba'dhun nusus qad la tafhamuha, sebagian nas mungkin kamu belum mampu memahaminya, ya. Karena keterbatasan. Di sini kita mungkin belajar mengulang-ulang tentang suatu kadang memang tidak kita fahami. Walakin ma hiyal hikmah wal ghayatu minha? Akan tetapi apa hikmah di balik itu? Terus tujuan dan puncak daripada itu, wa ma huwa as-sirru min waraiha, dan apa pula rahasia di balik ini semua, di balik syariat-syariat Allah tadi, di balik ketentuan dan ketetapan Allah tadi. Fa 'alaika bil iman, maka wajib atasmu untuk beriman, wa tasdiqi, membenarkan, li anna hadza muqtadhal imani wa muqtadhat tasdiq, karena pembenaran kemudian mengimani itu merupakan konsekuensi keimanan dan konsekuensi daripada pembenaran. Seorang mengimani tidak perlu kemudian barakallahu fikum, saya tak cari dulu alasannya apa ini, kan begitu ya. Fa barakallahu fikum, ini merupakan tuntutan atau konsekuensi daripada keimanan. Konsekuensi daripada tasdik pembenaran adalah seorang mengimani apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amanta bil ghaib, amanta bi anna Muhammadan haqqun, kamu mengimani tentang perkara gaib, kamu mengimani bahwa Muhammad itu seorang nabi dan benar beliau sebagai utusan Allah, wa annal qur'ana haqqun, Quran itu benar adanya, wa ma jaa bihi Muhammadun haqqun, dan apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu berupa Quran dan hadis adalah benar adanya, wa annahu la yantiqu anil hawa, dan beliau tidaklah mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya. Fama arafta falhamdulillah, sesuatu yang kamu ketahui maka memujilah Allah subhanahu wa ta'ala. Wama lam ta'rifhu, sesuatu yang belum kamu ketahui, fakulluhu ila alimihi waqad kafaka, maka semua itu kembalinya kepada yang mengetahuinya dan sudah cukup bagimu ketika pertama kali langkahnya ialah membenarkan dan mempercayai. Dan ini barakallahu fikum mahal. Artinya tidak bisa dinilai, ditukar, dihargai dengan apapun. Kalau seorang itu punya modal bahwa pada dirinya terhadap apa yang datang dari Allah dan Rasulnya ialah mengimani dan membenarkan. Karena banyak orang ketika mendengarkan ayat atau hadis, pertama kali yang dia sikapi ialah, sebentar saya cerna dulu, tak pikir dulu, kan begitu ya. Nanti kalau barakallahu fikum kira-kira sesuai dengan apa yang saya pahami, saya ikut. Loh, emangnya kita transaksi apa, kan begitu ya. Ya, wong ini berkaitan dengan masalah agama. Taib, Allah musta'an, demikian yang bisa kita bacakan, mudah-mudahan bermanfaat. Taib, di sana ada hadis bahwa umat tidak akan sepakat dalam kesesatan. La tajtami'u ummati ala dhalalah. Itu dikatakan dalam hal-hal yang bersifat fikih ya. dalam perkara-perkara fikih bahwa tidaklah umat ini sepakat, misalnya sepakat untuk tidak sholat, kan begitu ya, berfatwa bahwa sholat untuk tahun ini tidak wajib, begitu, atau sesuatu yang berkaitan dengan fikihnya. Demikian pula barakallahu fikum, yang kedua di sana ada akan terjadi perpecahan. Nah, bagaimana mensinkronkan? Bagaimana mensinkronkan? Barakallahu fikum, berkaitan dengan apa yang Nabi katakan bahwa sataftariku hadil umma ila 73 firqatan, akan terpecah umatku menjadi 73 golongan. Ini berita beliau dan akan terjadi pemberitaan. Bukan sebagai perkara bahwa Nabi mengajarkan untuk perpecahan dan masing-masing menghargai perpecahan tadi. Justru ikhbar, berita Nabi sesuatu yang akan terjadi. Dan waqi'un la mahalah, pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi karena beliau bukan sebagai peramal. Namun perkara ini sebagai perkara untuk kita mawas diri ataupun sebagai perkara kita untuk hati-hati bahwa dengan berita tersebut Nabi SAW mengatakan kulluha finnar ila ba wahidah, semua disinyalir masuk neraka kecuali satu. Tambahan tentang makana alaihi ana wa ashabi, yaitu kelompok yang berada di atas apa yang aku perintahkan dan juga sahabatku. Kita berusaha tidak mengklaim, tidak kemudian memvonis misalnya tentang individu, tetapi kita yakini bahwa kelompok-kelompok yang tersebut yang disebar atau disebutkan para ulama, mereka adalah firqun dhalalah, kelompok-kelompok sesat ya, seperti Khawarij, Jahmiyah, Sufiyah, Asy'ariyah dan yang lainnya. Apakah adzan panjang berliu-liu? Pernah ya, pernah terjadi sebuah adzan. Syekh bin Baz ya, diceritakan Syekh bin Baz pernah mendengarkan adzan. Kemudian ini lagi di apa istilahnya, di majelis umum ya. Kalau kata beliau, aksir kan begitu ya. Pendekkan kan begitu. Tapi terus berlanjut si muadzin. Selesai kata si muadzin, Syekh, kau menegur saya seperti ini membuat saya apa istilahnya kurang enak lah di depan umum. Betul. Saya menegur ini dalam kondisi sudah saya tegur sebelumnya, sir, rahasia. Kan sudah pernah saya sampaikan, jangan ada seperti itu berkali-kali. Tapi kamu juga dengarkan, maka saya katakan hari ini, saya katakan di halayak ramai, kan begitu ya. Bukankah kalau ada kesalahan itu rahasia, tegur, baik-baik, kan begitu ya. Kata saya sudah berkali-kali negur kamu, kan begitu ya. Tapi kamu juga tidak menghiraukan, maka hari ini saya sebutkan di halayak ramai, kan begitu ya. Ya, kadang orang barakallahu fikum dengan bahasanya apa, ilmu dableknya gitu ya. Itu kadang-kadang kalau di halayak ramai itu ya bisa jadi berhenti atau malah tambah jadi. Allah musta'an. Baik, wallahu alam, itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.